Ya, apa yang jadi masalah adalah seringnya banyak orang, ya kalau mungkin saya berikan katakanlah pilihan bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita, premium, Pertamax atau oplosan gitu kan, maka kemungkinan besar itu oplosan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya muncullah keluhan, gejala, tanda-tanda di tubuh kita yang sebenarnya itu sudah memberikan semacam sinyal gitu kan, sinyal ke badan kita untuk diperbaiki. Jadi kalau kita sekarang mau menilai status kesehatan kita kayak apa, sebenarnya gampang sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian atau jamaah sekalian mendapatkan atau punya mobil, ya, mobil itu katakanlah mobil mewah gitu ya. Nah, mobil mewah ini pastinya bahan bakunya atau bahan bakarnya adalah bahan bakar terbaik. Sebulan mungkin namanya Pertamax. Dengan bahan bakar Pertamax seperti itu, maka insya Allah mobil tadi bisa sesuai dengan lama hidupnya, sesuai dengan pabrik yang bilang, kan kayak begitu. Tapi kalau seandainya mobil itu diisi dengan bahan bakar yang murah, ya, dan tidak cocok sama mobil tadi, sebulan namanya premium gitu kan, maka pastinya mobil tadi akan bermasalah, akan banyak keluhannya, yang bawa mobil itu pun akan stres gitu ya. Dan kalau pertanyaan atau mungkin hal ini kita tanyakan pada diri kita, contoh mungkin dengan pertanyaan sederhana, mahal mana mobil tadi dengan badan kita, maka semua akan menjawab mahal badan kita. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah seringnya banyak orang, ya kalau mungkin saya berikan katakanlah pilihan bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita, premium, Pertamax atau oplosan gitu kan, maka kemungkinan besar itu oplosan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya muncullah keluhan, gejala, tanda-tanda di tubuh kita yang sebenarnya itu sudah memberikan semacam sinyal gitu kan, sinyal ke badan kita untuk diperbaiki. Tapi sayangnya banyak orang yang justru malah menghilangkan gejala-gejala tadi. Ya. Sebagai contoh begini. Wanita yang mensnya datang atau sebulan mungkin premenstrual syndrome atau PMS itu nggak boleh terlalu sakit, nggak boleh terlalu nyeri, ya, nggak boleh terlalu banyak jumlah darahnya. Dia seperti ngalir aja, kayak orang mens keluar darah seperti itu. Ya, mas sekarang kan tidak. Ada orang menjelang mensnya itu, ya mood swingnya luar biasa besar. Mood swing itu maksudnya perasaan naik turun gitu kan, baperan lah mungkin. Kemudian darah yang keluar juga tidak normal lagi jumlahnya. Nyeri yang dirasakan juga sangat berlebihan. Maka kalau udah kayak begini biasanya ada masalah di badannya. Ya, ada masalah di badannya. Dan kalau masalah-masalah itu dibongkar, sekarang sebenarnya ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tandanya itu berupa tanda yang bermula dari rusaknya atau bermasalahnya pencernaan. Ya. Dan itu banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Mulai dari jerawat mungkin, ya. Kemudian cemas itu sekarang sebenarnya yang saya baca terbaru justru malah muncul gara-gara mineral atau lack of mineral gitu kan, dia kekurangan mineral gitu kan. Kemudian artritis itu nyeri sendi. Kemudian asma atau imun, ya. Kemudian batuk yang terus menerus, ya. Depresi, diare, ya. Kemudian nyeri atau apa namanya, letih yang berlebihan atau letih yang terus menerus, ya. Atau mungkin sakit kepala yang rutin, ya. Kemudian heartburn itu seperti panas di dadanya, tanda-tandanya, ya. Kemudian susah tidur malam, ya. Mood swing tadi sudah jelaskan. Kemudian nyeri di sendi atau di tulang. Kemudian sering banget seperti orang, maaf, buang angin, ya, sering. Kemudian nyeri di perutnya tadi, sama termasuk ini meleran, stafinus, ya, itu tanda sebenarnya. Jadi kalau tanda-tanda itu muncul, terus sekalian jangan diobati tandanya. Ya. Kalau muncul tanda-tanda tadi, maka jangan diobati tanda-tanda tadi. Kenapa? Tanda-tanda tadi sebenarnya justru malah sebuah indikator bahwa tubuhnya membutuhkan lebih banyak lagi mineral yang masuk. Kenapa banyak orang yang sekarang sakit gitu kan, atau mungkin mudah sakit, Jawabannya tidak lain tidak bukan karena yang masuk ke badannya itu tidak lagi banyak mineral-mineral gitu kan. Padahal kita kalau kita bahas sedikit saja beberapa mineral gitu kan. Contoh mungkin lada hitam contohnya. Lada hitam itu kalau Bapak Ibu jamaah sekalian tambahkan ke berbagai masakan atau makanan bahkan ke dalam kunyit misalkan, maka dia bisa meningkatkan bioaktivitas dari bahan yang ada pada yang kita masukkan. Contoh misalkan kalau Anda bikin katakanlah ramuan kunyit lah, atau mungkin jadi kalau Anda bikin ramuan kunyit misal sebulan ini kunyit gitu kan, ada kunyitnya memang, Anda tambahkan lada hitam sedikit, maka penyerapan kunyit tadi akan bertambah, salah satunya ya. Jadi makanya pernah saya tulis waktu itu di feed juga, di status juga, bahwa kalau kita mau bikin atau membuat penyerapan kunyit ini bertambah, maka masukkan lada hitam, black pepper. Ya. Jadi ini yang mungkin banyak orang nggak tahu, bahwa sebenarnya masalah yang kita makan zaman sekarang adalah ketidakhadiran dari mineral tadi yang muncul. Ya, kemudian apalagi contoh, sini ada kunyit. Kunyit merupakan salah satu anti radang yang paling baik. Anti radang, kunyit merupakan salah satu anti radang yang paling baik. Ya. Tidak mesti Anda minum. Kalau Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang bikin soto gitu kan, atau bikin apa seperti pindang atau apa kan pakai kunyit. Nah, kalau Anda bikin apa minuman kayak begitu atau makanan kayak begitu atau lauk kayak begitu, maka kuahnya diminum. Kuahnya diminum. Karena di situ sudah tergandung banyak sekali mineral-mineral penting. Ya, kemudian lagi namanya garlic. Garlic ini salah satu prebiotik yang paling baik. Ya, prebiotik dan dia anti radang. Garlic ini atau bawang putih ini bagus sekali, bisa ditingkatkan kapasitas kerjanya dengan cara apa? Dengan cara dibikin hitam. Kita kenal dengan black garlic. Black garlic itu sebenarnya bikinnya gampang, ya. Anda tinggal ambil apa rice cooker gitu kan, nanti dibuka semua, nanti di atas itunya itu apa? Di atas bagian yang pemanasnya itu ditaruh nanti kertas atau mungkin buat bikin sushi itu, nanti black garlic itu terus. Tapi itu butuh waktu sekitar 10 harian untuk dia sampai hitam. Kalau sudah sampai berubah menjadi hitam, maka aktivitas mineral dan kandungan yang ada pada black atau mungkin pada bawang putih itu akan meningkat semua. Kemudian ada lagi namanya kayu manis. Ya. Bagi Anda sekalian yang menggunakan kayu manis, ya, kayu manis untuk infusan. Nih saya berpesan, kayu manis ini punya kemampuan yang sangat kuat dalam menurunkan gula darah. Jadi kalau habis minum kayu manis, baik dalam bentuk infusan kayak begini, atau Anda rebus dalam air, dan tiba-tiba keliengan bisa jadi hipoglikemik atau gulanya turun. Ini kayu manis. Nah, udah manis kan, maka dia menurunkan gula gitu. Ya, jadi hati-hati dengan kayu manis. Ya. Kalau mau pakai, boleh tambahkan sedikit saja. Kalau misalkan Anda bikin ramuan gitu, bisa pakai sedikit saja kayu manisnya. Jadi itu beberapa jenis ya, misalkan beberapa jenis, apa tuh namanya tumbuhan ya, atau mungkin rempah yang bisa kita manfaatkan, dan memang itulah yang harus masuk ke badan kita tiap hari. Sering saya bilang, kenapa banyak orang sekarang muncul banyak keluhan, karena gini, tubuh kita itu ada reseptornya ya, reseptor untuk menerima bahan baku dari rempah, dari rimpang, dari vitamin, dari mineral, dan dioksidan. Ketika reseptor ini tidak menerima bahan baku tadi yang masuk itu malah justru bermasalah atau tidak sesuai sama dia, maka metabolisme ini terganggu. Letaknya di mana mereka? Letaknya ada dua, pada dua. Dan sering saya ulang berulang, letak mereka ada pada dua hal ini, yaitu rempah sama rimpang. Letaknya mereka. Rempah sama rimpang. Ya. Jadi contoh rempah itu kan ya kayak, ini kan, apa tuh namanya? Ini apa nih? Kapulaga. Kapulaga, kemudian ada cengkeh. Ya, cengkeh seperti ini. Kemudian ada bunga lawang kayak begini, ya. Isi mereka apa? Isi mereka sebenarnya nanti kalau masuk ke badan dia bisa ngelok nih dikunci. Maka sebenarnya kalau orang sudah biasa makan kayak beginian, maka rasa lapar itu akan jarang dia rasakan, ya seperti itu.